السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين شهرمتي. Kita masuk pada pasal berikutnya dari kitab Ighathatul Lahafan min Masayid Syaitan. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah, faslun wa min kaydihi lil insan. Pasal. Dan di antara tipu daya syaitan terhadap manusia adalah annahu yuriduhu al-mawarid allati yukhayyal ilayhi anna fiha manfa'atuh thumma yusdiruhu al-masadir allati fiha 'atabuh. Qad al-Qayyim rahimahullah, di antara tipu daya syaitan adalah mengajak orang untuk memasuki jalan-jalan yang digambarkan, dibayangkan, dikhayalkan bahwa jalan tersebut fiha manfa'atuh, akan memberikan manfaat kepadanya. Thumma yusdiruhu masadir, ternyata dimasukkan ke jalan-jalan allati fiha 'atabuh, jalan-jalan yang ternyata memberikan kesengsaraan dan kebinasaan kepadanya. Ini termasuk tipu daya syaitan, mengajak kepada satu jalan kemudian menggambarkan bahwa jalan itu akan membahagiakannya, akan membuat dia senang, akan membuat dia mendapatkan manfaat-manfaat yang besar. Ternyata dibawa oleh syaitan kepada jalan-jalan yang membinasakan, yang menyengsarakan. Wa yatakhalla anhu. Setelah dia terjerumus, setelah manusia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang jelek, yang menyengsarakannya, menyusahkannya, justru syaitan yatakhalla anhu, berlepas diri. Yuslimuhu, menyerahkannya, memasrahkannya. Wa yaqif yushammit bihi, bahkan syaitan tadi justru memberikan ucapan-ucapan yang mencemooh dan mencercahnya. Salah sendiri kenapa kamu mau. Ini ucapan yushammit adalah ucapan yang menunjukkan kalau syaitan gembira kamu terjerumus dalam kebinasaan. Syaitan senang bahwa kamu terjerumus ke dalam kesusahan. Ini iblis lanatullah alaihi. Wa yadhhak minhu, syaitan mentertawakannya. Fa ya'muruhu bis-sarqah, misalnya syaitan memerintahkannya, membujuknya bis-sarqah, dengan mencuri. Wa zina wal qatl, mencuri, berzina, membunuh. Dan digambarkan oleh iblis, oleh syaitan, bahwa kalau kamu mencuri, kamu akan cepat kaya. Kalau kamu berbuat curang, kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau kamu mau mengambil harta masyarakat, harta umat dengan korupsi, kamu akan cepat menjadi kaya raya. diajak untuk zina dan digambarkan betapa nikmatnya zina. Wal qatl, dan diperintahkan untuk membunuh, bahwa kalau kamu bunuh dia, kamu akan selamat dan kamu enggak akan ada yang melaporkannya karena kuncinya ada pada orang itu. Hanya orang itu yang tahu kalau kamu itu korupsi, bunuh saja dia. Lihat, iblis menggambarkan kalau dia mencuri, dia membunuh, maka dia akan mendapatkan kekayaan dan keamanan. Wa yadullu alaihi, tetapi setelah dia berbuat, setelah manusia berbuat atas bujukannya, syaitan sendiri yang melaporkannya. Yadullu alaihi, menunjukkan bahwa orang ini korupsi, orang ini mencuri, orang ini berzina. Wa yufaddihuhu, membongkar aibnya, menunjukkan kepada masyarakat, si fulan kada, si fulan kada. Setelah orang-orang mengejarnya, mengepungnya, menangkapnya, setelah orang-orang mencerca orang tersebut karena mencuri, karena berzina, karena membunuh, maka syaitan tertawa. Syaitan gembira telah menyengsarakan manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tipu daya syaitan ini dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam ayatnya dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Wa idz zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala 'aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allaha wallahu shadidul 'iqab." Kata Allah, wa idz zayyana lahum asy-syaitan, ketika syaitan menggambarkan betapa indahnya kepada mereka, a'malahum, amalan-amalan mereka, yakni ketika iblis menggoda musyrikin jahiliyah ketika itu untuk memerangi kaum muslimin, untuk memerangi Rasulullah SAW dan para sahabat, maka syaitan menyatakan kepada mereka bahwa amalan kamu itu bagus. Diindahkan amalannya, digambarkan bahwa amalannya adalah begitu besar, begitu bagusnya. Wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas, sesungguhnya kalian gak akan kalah dari manusia manapun, kata iblis, kata syaitan, la ghaliba lakum al-yawma minan nas, kalian gak akan dikalahkan, kalian pasti akan menang, kalian gak akan bisa dikalahkan oleh manusia manapun. Wa inni jarun lakum, dan aku adalah pembela kamu, aku adalah pendukung kamu. Ini ucapan iblis sebelum terjadi pertempuran, sebelum terjadi perang Badar. Falamma tara'atil fi'atani, ketika kedua kelompok sudah saling melihat, ketika dua golongan pasukan perang ini sudah saling melihat lawannya, muslimin sudah melihat musyrikin dan musyrikin sudah melihat pasukan muslimin. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan naqafa 'ala aqibai. Ternyata syaitan iblis berpaling, lari dan berkata dengan kalimat inni bari'un minkum inni ara ma la taraun. Aku berlepas diri dari kalian, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, setelah mengajak, setelah memberi semangat, setelah mendorong-dorong musyrikin untuk berperang, untuk melawan muslimin, melawan Rasulullah SAW, melawan orang-orang ahlul iman, syaitan berpaling. Setelah sudah hampir terjadi pertempuran, dia lari. Pasukan sudah tidak bisa mundur lagi. Pasukan sudah berhadapan, maka siap bertempur. Kalau mereka mundur, maka mereka akan ditertawakan sebagai kekalahan yang sangat konyol. Maka syaitan tahu sekarang mereka enggak bisa mundur. Lari dia. Lari dan kemudian mengatakan dengan kalimat inni bari'un minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Melihat apa syaitan? Syaitan melihat al-malaikata munzalin, malaikat yang berbondong-bondong turun untuk membela muslimin. Syaitan tahu bagaimana datangnya malaikat murdifin, bergelombang-gelombang datang. Syaitan tahu bahwa ini pasti akan menjadi kemenangan buat kaum muslimin dan akan menjadi kekalahan buat musyrikin. Maka syaitan lari, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, walahu dhara. Lari dalam keadaan sampai dia terkentut-kentut larinya. Walahu dhurat. Naam. sampai dia lari ke tengah lautan sana karena takutnya. Qanibina azakumullah. Kemudian dia setelah melihat bagaimana kaum musyrikin terkalahkan, kaum musyrikin terbunuh, bagaimana mereka binasa, maka syaitan mentertawakan, salah sendiri kenapa kalian ikut. Mentertawakan mereka, mencemooh mereka, mengejek mereka. Qanibina azakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu tara'a lil musyrikin inda khurujihim ila Badrin fi surati Suraqah ibn Malik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, disebutkan dalam tafsir bahwasanya syaitan iblis menampakkan dirinya dalam bentuk seorang Suraqah ibn Malik, seorang yang wajahnya mirip dengan Suraqah bin Malik, menampakkan dirinya kepada musyrikin ketika mereka keluar ke daerah Badar untuk berperang. Maka keluarlah syaitan iblis dalam bentuk manusia, bentuknya seperti Suraqah ibn Malik. Dan Suraqah ibn Malik memiliki suku, suku yang besar, memiliki kabilah, kabilah yang besar. Kemudian berkata Suraqah ini, atau aslinya adalah iblis, inni atau ana jarun lakum min Bani Kinanah, aku adalah pembela kalian, aku dari Bani Kinana. Maka mereka percaya semuanya karena bentuk tubuhnya seperti Suraqah, dan Suraqah itu dari Bani Kinana. Maka ketika dia mengatakan inni jarun lakum, aku pembela kalian, aku pendukung kalian, aku dari Bani Kinana, maka dipahami oleh musyrikin bahwa suku besar yang bernama Bani Kinana akan membantu, akan membela, dan akan melindungi para wanita dan anak-anaknya musyrikin. Khonibrina azakumullah, apa makna ucapan iblis inni jarun lakum, inni jarun lakum min Bani Kinana an yasdihu aw an yaqsidu ahlakum wa dararikum bisu, aku akan melindungi kalian, anak-anak kalian dan istri-istri kalian dari kejelekan-kejelekan. Maka musyrikin berangkat dengan mantap karena keluarganya ada suku besar yang melindunginya, yaitu Bani Kinana. Ini itu budaya iblis lanatullah alaihi. Falamma ra'a aduwullahi junudallah, ketika musuh Allah ini, iblis ini melihat junudallah, melihat tentara-tentara Allah, melihat para malaikat, nazalat linasri rasulihi, ketika melihat malaikat turun untuk membela rasulnya, farra, lari iblis. Farra anhum, lari dari mereka. Wa aslamahum, dan memasrahkan mereka kaum musyrikin untuk diperangi oleh muslimin. Ini tipu daya syaitan. Janjinya janji-janji palsu. Angan-angannya angan-angan kosong. Ucapannya ucapan dusta. Inni jarun lakum, itu dusta. Sampai kemudian mereka terkalahkan dalam perang Badar, padahal jumlah mereka 3 kali lipat kaum muslimin. Kaum muslimin hanya 300 sekian, sedangkan mereka 1000 kurang lebih. Qanibrina azakumullah, mereka terkalahkan biiznillah dengan malaikat yang munzalin, dengan malaikat yang Allah turunkan. Sebagaimana disebutkan dalam syair oleh Al-Hassan, dallahum bighurur, thumma aslamahum, innal khabitha liman wallahu gharraru. Dikatakan bahwa syaitan menunjukkan mereka, menipu mereka bighurur, dengan ucapan-ucapan dusta. Thumma aslamahum, setelah itu memasrahkan mereka. Innal khabitha liman wallahu gharraru, sesungguhnya orang yang jelek dia terhadap orang yang mentaatinya justru menjerumuskannya. Ini orang yang jelek, sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk adalah yang menunjukkan kepada satu jalan, kepada seseorang. Tapi ketika orang itu menjalannya, ditipu dan disengsarakannya. Qanibina azakumullah, inilah iblis. Liman wallahu gharraru, terhadap orang yang berwala kepadanya, justru dia menjerumuskan. Qanibina azakumullah, jadi yang menjadi pengikut syaitan justru orang-orang itulah yang akan ditertawakan oleh syaitan. Yang berwala, nurut, tunduk, mau ditipu oleh syaitan, justru syaitan mentertawakan mereka, mencemooh mereka, mengejek mereka, menyengsarakan mereka. Lihat, jahatnya iblis, aduun lakum, musuh bagi kalian dan musuh bagi seluruh kaum muslimin. Wa kadzalika fa'ala birrahib alladhi qatala almar'a wa waladaha. Demikian pula yang dilakukan oleh iblis terhadap seorang wanita dan anaknya. Wa amarahu bizina, yang membisikkan iblis untuk pendeta ini berzina. Thumma yaqtulha, kemudian memerintahkannya untuk membunuhnya dengan membunuh anaknya. Thumma dalla ahlaha alaihi, kemudian menunjukkan keluarganya atas kelakuannya. Wa kasyafa amrahu lahum, dan menyingkapkan apa yang terjadi itu kepada keluarganya. Thumma amarahu bisujud, kemudian memerintahkannya dengan sujud. Sampai ketika sudah sujud, matilah dia. Ketika dia kafir, maka syaitan tertawa, mencemoohkannya, mengejeknya, dan kemudian meninggalkannya. Inni bari'un minka, aku berlepas diri dari kamu. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini adalah isyarat terhadap kisah yang dikisahkan dalam riwayat Tabrani dengan sanad yang mauquf. Kisah ini banyak dikisahkan oleh para ulama, bahkan disebutkan kisahnya dari Ali bin Abi Thalib, juga mauquf oleh Ibnu Mas'ud, dan mauquf oleh Ibnu Abbas, dan juga diriwayatkan dari Thawus. Dari sekian sahabat dikisahkan kisah ini, kisah rahib, kisah pendeta yang dijuluki dengan nama Barsisa. Barsisa ini adalah seorang abid, ahli ibadah, yang dikatakan saleh, yang dikatakan dia tidak pernah bermaksiat, hanya beribadah saja di tempatnya, di biaranya atau di musalahnya. Maka pada suatu saat ada 5 bersaudara, 4 laki-laki, 1 perempuan. Ketika 4 orang laki-laki ini ingin berjihad fisabilillah, maka dia bingung menitipkan anaknya, menitipkan saudaranya yang perempuan. Maka dia berkata kepada pendeta tadi, wahai tuan pendeta, aku memiliki 1 saudara perempuan, dan kami semua akan berangkat berjihad fisabilillah. Apakah engkau bisa menjaga adikku ini? Maka kata pendeta, tidak mungkin. Dia bukan mahramku dan dia bukan saudaraku, bagaimana aku bisa menjaganya? Bukan, maksudku tidak tinggal di sini. Dia tetap tinggal di tempatnya, di rumahnya, dan aku hanya menitipkan kepada engkau. Sekali-kali ditanya, apakah dia perlu sesuatu atau perlu sesuatu. Selesai. Oh, kalau gitu bisa. Berangkatlah 4 orang ini berjihad. Maka pendeta tadi setiap hari bertanya kepada wanita ini, apakah sehat hari ini? Iya. Dari balik hijab, tertutup pintunya, tidak dibuka sama sekali. Sampai kemudian diberikan makanannya, makananmu di depan pintu. Terus seperti itu. Setiap ngetok, makananmu di depan pintu, makananmu di depan pintu. Sampai suatu saat iblis datang mengatakan, apakah kamu tega mengatakan dengan kalimat makananmu di tempat depan pintu? Kamu hanya menyatakan assalamualaikum, kamu hanya menyatakan bagaimana kabarmu. Kamu tanya, kamu lihat bagaimana keadaan dia. Apakah jangan-jangan dia tidak suka dengan makananmu, dia kurus, tidak makan dan seterusnya. Digoda sampai dia mau lebih dari itu. Maka besok-besoknya lebih dari sekedar pertanyaan. Diketok pintunya, minta dibuka untuk bertanya, gimana ahlan wa sahlan, kaif halak, ngobrol. Terus seperti itu. Semakin lama semakin berani, semakin berani, semakin berani. Dengan godaan syaitan, dengan godaan iblis, maka terjadilah zina. Pendeta yang saleh sampai jatuh ke dalam zina dengan wanita. Qana bidana azakumullah, wanita ajamiyah. Ketika dia berzina, syaitan tadi mentertawakannya, mengejeknya, terus terngiang di telinganya. Kamu adalah pezina, kamu bukan orang saleh, kamu adalah orang yang busuk, kamu adalah orang yang rendah. Terus begitu. Sehingga pendeta gelisah, gelisah, gelisah, gelisah. Sampai setelah gelisah, gelisah, gelisah, sudah puncaknya gelisah, syaitan datang lagi dengan ucapan lain. Kamu gelisah, kamu takut, tenang saja. Enggak ada yang tahu perbuatanmu kecuali wanita itu. Kalau wanita itu membongkar pada orang lain, maka jatuhlah kehormatanmu. Kamu akan sengsara, kamu akan diejek dan enggak akan dihormati lagi oleh manusia. Kuncinya hanya pada wanita ini. Bunuh dia. Maka ketika dia berpikir sedang bingung gelisah, dia menjawab pertanyaan atau ucapan syaitan tadi benar, bahwa itu jalan satu-satunya. Maka dibunuhlah wanita tadi oleh pendeta tadi. Bayangkan, sudah berzina dengan dosa besar, ditambah lagi dengan dosa yang lebih besar, yaitu membunuh. Bahkan diriwayatkan membunuh dalam keadaan dia memiliki anak di perutnya. Berarti membunuh anaknya. Membunuh wanita wawaladaha dan anaknya sekaligus. Setelah itu syaitan kembali mentertawakannya. Kamu bodoh, kamu adalah orang yang terjelek di alam ini. Kamu adalah manusia paling busuk, yang paling kejam. Kamu adalah terus dibisikkan sampai terngiang di telinganya. Sampai dia gelisah hatinya. Bahwa kamu pembunuh, kamu pezina, kamu bukan orang saleh. Kamu itu adalah begini, kamu begitu. Kalau mereka tahu keadaanmu, bisa kamu akan begini, akan begitu. Dia gelisah. Maka dia sudah puncaknya gelisah, dinasehati lagi oleh syaitan dengan bahasa yang lain. Kamu takut, kamu gelisah. Tenang saja. Kamu kuburkan dia di tempat yang tersembunyi. Dan kemudian kamu katakan kepada orang-orang telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Mereka gak ada yang tahu kedustaanmu. Tambah lagi dengan satu kalimat lagi. Satu dosa lagi yang tidak kalah jeleknya. Yaitu dusta. Dusta besar. Dengan sumpah wallahi. Berzina, kemudian membunuh, kemudian berdusta. Maka masyarakat pun percaya karena ini orang soleh. Kasihan. Saudaranya para mujahidin yang empat itu telah wafat. Telah meninggal. Tidak sampai di situ iblis. Tidak berhenti godaannya sampai pada titik ini. Dia datangi mujahidin saudara-saudaranya tadi. Dia datangi di tempat jihadnya. Dan dia masuk dalam mimpinya. Dan dia bisikkan semua kejadiannya persis. Maka saudaranya menyatakan, aku bermimpi semalam, mimpi yang buruk. Aku bermimpi begini dan begitu. Kata teman yang kedua atau saudara yang kedua, demi Allah, aku pun bermimpi persis seperti kamu. Kata yang ketiga, aku pun bermimpi sama. Yang keempat juga mengatakan begitu, aku pun bermimpi sama. Maka keempat orang tadi berbicara, saya yakin ini mimpi yang hak. Tidak mungkin. Ini pasti suatu kejadian yang benar. Maka ketika pulang, tanya kepada pendeta itu, kemana saudara kami? Beliau telah meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Jangan dusta, di mana kuburannya? Sungguh aku tidak berdusta, dia telah meninggal, dia sakit kemarin, sakit ini. Tunjukkan kami. Ditunjukkan dan kemudian dibuktikan. Ternyata terbukti bahwa wanita tadi dibunuh. Ini dibongkar, dilihat bagaimana keadaan wanita itu, ternyata memang dalam keadaan terbunuh. Ya ini dengan luka-lukanya. Maka gemparlah seluruh manusia ketika itu yang mengetahui kejadian ini. Dan pendeta tadi dalam keadaan dicemoohkan manusia, direndahkan oleh manusia. Bagaimana iblis, bagaimana syaitan senang, gembira dengan kesengsaraan sang pendeta ini. Bodoh kamu, kamu memang orang yang dungu. Kamu mau saja diajak olehku. Kamu dicerca. Sehingga masyarakat mencercanya. Masyarakat mengejeknya, syaitan pun mengejeknya. Sehingga dia betul-betul sengsara dunianya. Belum akhiratnya. Ruhnya, rohaninya sudah sengsara. Kemudian dihukum oleh masyarakat tersebut dengan disalib. Dipaku kanan, tangan kirinya. Di atas kayu salib. Kakinya juga dipaku. Dalam keadaan demikian hukum mereka ketika itu. Sampai mati sendiri. Betapa sengsaranya. Dalam keadaan dia dipaku. Terus lapar haus dengan kepanasan sampai matinya. Ini azab yang mengerikan, baru azab dunia, belum azab akhirat. Apakah syaitan berhenti sampai di sini? Belum. Belum puas syaitan sampai orang itu kafir. Bagaimana caranya? Setelah melihat tertawa, dia sengsara, dia betul-betul tersiksa, iblis tertawa, terbahak-bahak, senang. Tapi kemudian dia memiliki ide yang terakhir, yaitu ingin mengkafirkannya. Datang dalam bentuk seorang kakek-kakek yang bungkuk, yang tua, berkata kepadanya, kasihan kamu tersalib di situ sampai matimu di sana, tolong aku kalau kamu kasihan. Kata si pendeta tadi, boleh, aku bisa saja melepaskan patu itu, aku bisa saja menyelamatkanmu, tapi dengan syarat kamu sujud kepada aku. Bagaimana aku akan sujud? Aku dalam keadaan disalib. Sujud saja dengan kepalamu dan niatmu dan hatimu. Itu cukup bagiku, katanya. Pokoknya kamu harus buka. Aku janji, aku akan buka. Aku akan selamatkan engkau. Kalau engkau mau menuruti syaratku. Syaitan tahu bahwa orang ini sebentar lagi akan mati. Sampai kemudian pendeta tadi kemudian tertunduk kepalanya dengan niat sujud kepada orang tua itu tadi, yang penting aku akan selamat. Ternyata ketika dia sujud dengan yakin dengan hatinya, maka dia mati dalam keadaan kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biar berlindung pada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Qadirin a'azakumullah. Kata Muqayyim rahimahullah, ini pun sama. Sama seperti syaitan yang berbentuk suraqah yang datang kepada musyrikin, inni jarun lakum, aku pembela kalian dari Bani Kinanah, aku akan mendukung kalian, aku akan menjaga keluarga-keluarga kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Ternyata setelah terjadi pertempuran, syaitan lari terbirit-birit. Syaitan lari tunggang-langgang sambil menyatakan dengan kalimat, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Aku lihat apa yang kalian tidak lihat. Syaitan bisa melihat. Malaikat-malaikat yang turun, manusia tidak bisa melihat. Maka syaitan menyatakan bahwa ini sungguh alamat tanda-tanda kekalahan musyrikin. Maka dia lari. Dua kejadian yang membuktikan bagaimana tipu daya syaitan. Kalau kalian, kalau kita menuruti godaan syaitan, justru syaitan akan mengejek kita nantinya ketika kita mendapatkan kesengsaraan. Menyatakan dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan zukhrufal qawli ghurura, dengan kata-kata yang dirangkai yang sangat indahnya, tetapi kalau kalian ikuti, diseret kepada yang menyengsarakan dunia dan akhirat, yang akan membuat tersiksa dia di dunia dan akhirat. Apakah perang itu enggak sakit? Apa keuntungannya musyrikin? Kalau muslimin dalam keadaan mereka berperang, mereka merasakan sakit. Kalau kalian ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kata Allah, sungguhnya kalau kamu merasakan sakit, mereka pun merasa sakit seperti kalian, kata Allah. Tetapi tarjuna ma la yarjun, tetapi kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak harapkan. Harapan kalian hak, harapan mereka kosong. Sakitnya sama-sama sakit, yang namanya perang. Sama-sama terluka, sama-sama terbunuh, sama-sama sakit, sama-sama sengsara. Tetapi tarjuna ma la yarjun, tetapi kalian mengharapkan jannah, dan harapan kalian hak. Harapan kalian benar-benar akan terwujud. Tetapi mereka tidak mengharapkan apa-apa. Kalaupun mengharapkan, harapan-harapan kosong. Janji-janji yang dijanjikan kepada mereka, janji-janji dusta, janji-janji palsu. Zukhrufal qawli ghurura. Wa hadha siyaq la yakhtassu billadhi dhakarat anhu hadhihi al-ayah atau hadhihi al-qissah. Dan konteks ayatnya tidak khusus pada kejadian-kejadian yang diceritakan tadi. Konteks ayatnya umum bahwa syaitan dalam menggoda manusia seperti itu keadaannya. Bal huwa amun fi kulli man ata'a syaitan fi amrihi lahu bil kufri. Bahkan ini adalah seluruh godaan-godaan syaitan bentuknya sama seperti ini. Hadza amun huwa amun fi kulli man ata'a syaitan. Ini umum pada setiap orang yang mentaati syaitan, pasti dia akan diperlakukan oleh syaitan sama seperti syaitan memperlakukan musyrikin atau syaitan memperlakukan pendeta bersisa, sama. Ujung-ujungnya syaitan akan mentertawakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemudian berlepas diri. Inni bari'un min, aku berlepas diri dari kamu. Semua yang mentaati syaitan dalam perintah-perintahnya untuk kafir, untuk sesat, untuk menyimpang, untuk menentang Quran dan Sunnah, maka pasti berakhir dengan kejadian yang sama. Yansurahu wa yaqdi hajatahu fa innahu yatabarra minhu. Pasti di akhirnya syaitan akan berlepas diri. Siapa yang mentaati syaitan untuk kufur dan kemudian percaya dengan janji syaitan bahwa dia akan menolongnya, akan menunaikan hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, maka pasti dia dusta dan pasti berakhir dengan kalimat inni bari'un minka, aku berlepas diri dari kamu. Ini akhir ucapan syaitan, akhir ucapan iblis kepada manusia. yatabarra minhu wa yuslimuhu kama yatabarra min awliyaihi jumlatan finnar. Syaitan akan berlepas diri dan akan memasrahkan pengikut-pengikutnya, dan dia akan berlepas diri seperti dia berlepas diri dari wali-walinya, berlepas diri dari pengikut-pengikutnya, berlepas diri dari orang-orang yang loyal kepadanya seluruhnya, jumlatan finnar, dalam neraka. Ketika mereka tersungkur dalam neraka karena syaitan, karena tipu daya syaitan, maka syaitan berkata, inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Kenapa kalian taati aku? Kenapa kalian percaya kepadaku? Aku menjanjikan janji-janji kepada kalian dengan janji-janji palsu, sedangkan Allah menjanjikan pada kalian janji-janji yang hak. Kenapa kalian taati aku? Salah kalian sendiri. Aku berlepas diri dari kalian. Wa yaqulu lahum, syaitan berkata kepada mereka, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata syaitan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan aku sebelumnya. Kalian menyekutukan aku dengan Allah. Kalian menjadikan aku tandingan kepada Allah. Salah kalian sendiri. Aku berlepas diri dari kalian. Wa auradahum syarral mawarid, menjerumuskannya ke dalam tempat yang paling jelek, yaitu neraka. Wa tabarra'a minhum kullal bara'ah, dan berlepas diri dengan benar-benar berlepas diri. Wa takallama an-nas, qul inna a'udzubikumullah. Demikian keadaan syaitan, hanya saja para ulama membahas kata-kata iblis ketika berkata, inni akhafullah, aku berlepas diri dari kamu, aku takut pada Allah. Apakah iblis memiliki rasa takut pada Allah? Ini pertanyaan yang dibahas oleh para ulama. Karena biasanya yang namanya orang kafir, jahid seperti iblis, enggak mungkin takut pada Allah SWT. Yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kenapa iblis berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, aku berlepas diri dari kalian? Apakah iblis punya iman? Qalu, mereka berkata para ulama. Takallama an-nas fi qawli aduwillahi inni akhafullah. Para ulama manusia berbicara tentang ucapan iblis, aku takut pada Allah. Adapun Qatadah dan Ibnu Ishaq berkata, sadaqa aduwullahi fi qawlihi inni ara ma la tara, wa kadzaba fi qawlihi inni akhafullah. Kata Qatadah dengan Ibnu Ishaq, iblis jujur ketika berkata, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Tetapi iblis berdusta ketika berkata, inni akhafullah, kadzab. Dusta dia kalau dia takut pada Allah SWT. Memang iblis berkata, aku takut pada Allah, tapi ucapannya ucapan dusta. Kalau dia takut pada Allah, enggak mungkin dia kufur. Kalau dia takut pada Allah, enggak mungkin dia mengajak manusia ke dalam kesesatan. Berarti ucapan yang pertama, inni ara ma la taraun, benar memang dia melihat apa yang kalian tidak lihat. Dan ini apa yang Allah ucapkan dalam Al-Qur'an, yaraunakum min haitsu la taraunahum, mereka melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa lihat mereka. Dan iblis memang bisa melihat malaikat-malaikat yang turun. Baik, ini jujur. Tetapi ketika dia berkata, inni akhafullah, dia dusta. Dia berdusta, wallahi ma bihi makhafatullah, sungguh demi Allah, iblis tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada Allah SWT. Walakin alima annahu la quwwata lahu wa la man'ah fa auradahum wa aslamahum. Hanya saja iblis mengucapkan ini akhafullah, maknanya bukan dia takut pada Allah, bukan. Maknanya alima annahu la quwwata lahu, iblis tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan para malaikat tadi, malaikat-malaikat Allah. Iblis sadar bahwa dia tidak mungkin bisa melawan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wala man'ah, dan tidak memiliki pertahanan yang kuat. Yani fa auradahum wa aslamahum, yani iblis merasa bahwa ini pasti kekalahan. Melihat malaikat yang turun, iblis yakin ini pasti kebinasaan, ini pasti kehancuran. Maka iblis lari dan iblis menyatakan dengan kalimat ini, akhafullah. Maksudnya, aku enggak bisa bela kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Terserah kalian mau dibantai, mau dibunuh, terserah kalian. Aku enggak ikut campur, aku enggak ikut-ikutan. Dia lari sendiri. Inilah syaitan. Dan akhlak yang seperti ini, akhlak syaitan. Kalau ada seorang manusia kemudian membisikkan pada teman-temannya, ayo, ayo, ayo. Diajak maksiat, diajak ke internet, diajak ke warnet, diajak untuk bermaksiat, diajak untuk ke seorang wanita untuk kenalan dengan si fulana. Setelah itu dia berlepas diri dan menyatakan salah sendiri, saya enggak ikut-ikutan. Kemudian dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ini khonifin azakullah sifatnya syaitan. Apalagi mentertawakannya, mencemoohkannya dengan tertawa terbahak-bahak mentertawakan orang yang sengsara tadi. Khonifin azakullah itu baru bentuk kecil dari sifat syaitan. Tetapi syaitan akan lebih daripada itu. Tidak akan berhenti dengan maksiat. Maksiat dilanjutkan dengan maksiat yang lebih besar. Maksiat yang lebih besar dilanjutkan lagi dengan kesesatan-kesesatan, kebid'ahan-kebid'ahan. Dilanjutkan lagi sampai dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Baru puas. Ini iblis dan pengikut-pengikutnya. Dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Qanibirina azakumullah tayyib. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Qatadah dan Ibnu Ishaq menyatakan iblis berkata aku takut pada Allah, maknanya iblis merasa tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ifatun, dan berkata kelompok yang kedua dari para ulama, innamal khafa batsyallahi taala bihi bid dunya. Iblis hanya takut balasan Allah di dunia. Yani hanya takut pada perkara-perkara yang zahir yang di dunia ini. Yang orang kafir pun di dunia takut. Orang kafir kalau terancam dengan ancaman yang mengerikan, takut atau tidak takut? Takut. Ancaman kekalahan, ancaman pembunuhan, ancaman sesuatu yang mengerikan, takut mereka. Nah sebagaimana mereka takut kepada ancaman-ancaman dunia tadi, iblis juga takut. Ini aku bakal binasa, bahkan tersiksa dan seterusnya. Kama yakhaful kafir al-fajir an yuqtal aw yu'khadh bi jurmihi. Sebagaimana takutnya orang kafir, sebagaimana takutnya para penjahat kalau mereka ketahuan, ditangkap, dihukum, yu'aqab bi jurmihi, yu'khadh bi jurmihi, disiksa karena dosa-dosanya atau karena kesalahan-kesalahannya di dunia, seperti maling takut sama polisi, itu aja. La annahu khafa 'iqabahu fil akhirah, bukannya iblis takut dengan azab Allah di akhirat, bukan. Iblis sudah tahu bahwa dia pasti akan diazab dalam neraka. Iblis sudah tahu dengan ucapan laknat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak mungkin bisa selamat lagi. Wa hadza ashahhu, ini pendapat yang paling sahih kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa hadzal khauf la yastazim imanan wala najatan. Karena kalau rasa takut yang seperti ini tidak menunjukkan konsekuensi keimanan. Rasa takut yang seperti ini wajar, semua manusia mukmin ataupun kafir sama memiliki rasa takut terhadap perkara-perkara yang mengerikan. Maka rasa takut yang seperti ini mungkin saja terjadi pada syaitan. Sehingga syaitan berkata, inni akhawfullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani takut azabnya di dunia, takut kebinasaan di dunia. Kenapa takut kebinasaan di dunia? Dia sudah dijanjikan dengan janji-janji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika meminta kepadanya dengan kalimat amdirni ila yaumi yub'adun, ya Allah tundalah aku sampai hari dibangkitkan nanti. Apa kata Allah? Innaka minal mundharin. Disebutkan dalam ayat ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Allah katakan, engkau termasuk yang ditunda kematianmu sampai batas hari nanti, hari yang sudah ma'lum, yang sudah ditentukan oleh Allah taala. Maka setiap kejadian seperti ini iblis takut. Jangan-jangan itu waktul ma'lum, itu yang dijanjikan. Ini akhir kehidupanku, ini kebinasaanku. Itu ditakutkan oleh iblis. Dikatakan oleh Al-Kalbi, khafa an ya'khudahu Jibril fa yu'arrifahum halahu fala yuti'unahu. Ada pendapat lain, tetapi kata Ibnu Qayyim pendapat ini tidak tepat. Yaitu pendapat yang disebutkan oleh Al-Kalbi bahwa iblis menyatakan aku takut pada Allah, maknanya aku takut kalau Jibril memberitahu tentang hakikatku, nanti akhirnya aku ketahuan oleh mereka, niscaya mereka enggak taat lagi sama aku. Ini khonibina azakumullah, dikatakan hadza fasidun. Ini pendapat yang salah. Fa innahu innama qala lahum dzalika ba'da an farra wa naqasa 'ala qibay. Karena iblis berkata, aku takut pada Allah setelah dia lari, setelah dia berpaling, setelah dia berpaling dengan tumit-tumitnya melarikan diri, pengecut, penakut, melepaskan musyrikin, membiarkan mereka dibantai, dibunuh oleh muslimin. Maka enggak perlu malaikat membongkar keadaannya, manusia sudah tahu bahwa iblis adalah penipu besar. Iblis adalah pengecut, penakut. Illa an yurida annahu idza arafa al-musyrikun anna alladhi ajarahum wa awradahum iblis lam yuti'uhu fi ma ba'da dhalik. Atau kecuali bisa jadi kalau yang diinginkan adalah bahwa kalau musyrikin tahu kalau yang kemarin mengatakan aku jamin dengan pasukanku dari Bani Kinanah, ternyata itu yang berbicara iblis, maka lain waktu enggak akan taat lagi. Itu mungkin, tapi itu pun masih pendapat yang lemah. Pendapat yang asah kata Ibnu Qayyim adalah pendapat yang kedua tadi, bahwasanya syaitan takut kalau waktil ma'lum tadi sudah datang. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innaka minal mundharin, engkau termasuk yang ditunda ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan. Wa qad ab'ada an-najah in arada dhalika wa takallafa ghairal murad, kata Ibnu Qayyim, dan sungguh sangat jauh perjalanannya kalau yang dimaukan adalah seperti itu, seperti pendapat yang ketiga tadi. Wa takallafa ghairal murad, berarti dia memberat-beratkan diri, menyusah-nyusahkan diri untuk menafsirkan sesuatu yang jauh. Ab'ada an-najah artinya terlalu berputar jalannya. Ini pendapat yang salah. Tayyib qala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah, inni akhafu Allah, maknanya ucapan iblis tadi, inni akhafu Allah an yuhlikani fi man yahlak. Aku takut kepada Allah kalau-kalau dia membinasakan aku bersama orang-orang yang dibinasakan tadi. Allah membinasakan orang-orang musyrikin dengan tangan-tangan muslimin. Alaysa kadzalik? Dan Allah Subhanahu wa taala yu'adzibahum biaydikum. Allah mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian, kata Allah. Ya, ini dibantainya, dibunuhnya kaum musyrikin dengan tangan-tangan kaum muslimin. Maka iblis takut kalau-kalau dia dibinasakan oleh Allah pada saat itu dengan tangan-tangan kaum muslimin. Ini ketakutan iblis lanatullah alaih. Wa hadza khaufu halakid dunya fala yanfa'uhu. Dan ini adalah takut kepada bala bencana dunia dan itu enggak membantu apa-apa. Orang munafik yang paling munafik pun munafiqan khalisan, kalau diancam dengan azab dunia ya takut. Jadi sebentar lagi akan datang azab, takut. Sebagaimana beberapa manusia, di antara mereka muslimin, mukminin, di antara mereka ada munafikin, ada orang yang kafir pura-pura muslim. Tapi ketika penguasanya berkata, barang siapa yang berzina dan terbukti dengan 4 saksi, akan kami rajam. Barang siapa yang mencuri, akan aku potong tangannya, kata penguasanya, penguasa muslim. Maka mereka semuanya tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berzina. Kalau orang-orang yang beriman tidak mencuri, tidak berzina, karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Karena takut nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, akan marah kepadanya, maka kaum beriman takut, tidak berani berzina, enggak berani mencuri. Tapi munafiqan khalisan tadi, orang yang pura-pura sebagai muslim padahal kafir, takut apa enggak takut dipotong tangannya? Takut. Enggak mencuri. Loh, ini kok orang kafir diancam seperti itu gak mencuri? Iya, takut dipotong tangannya. Ini kenapa gak? Karena takut dirajam. Yang ini kenapa? Takut dicambuk. Takut dirajam, takut dipotong. Qul inna a'udzubikumullahi kaum muslimin yang saya hormati. Berarti rasa takut mereka sangat rendahnya. Karena takutnya takut pada bencana dunia. Sedangkan orang-orang beriman takutnya kepada azab Allah fil akhirah, takutnya pada azab akhirat yang lebih dahsyat, yang lebih mengerikan, dan takutnya jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah kepadanya, karena mereka sangat berharap keridhaan Allah, sangat menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tadi ketika berkata inni akhafullah, aku takut pada Allah, maka maknanya bukan takut pada azab al akhirah, tetapi takut pada bencana-bencana dunia yang mungkin ditimpakan kepadanya. Qala Zajjaj wa Ibnu al-Anbari dhanna anna al-waqta alladhi anzarahu ilayhi qad hadara. Kata Al-Anbari dan juga Zajjaj bahwa iblis takut kalau-kalau dia menduga kalau-kalau waktu yang Allah tentukan kepadanya, yang Allah tentukan untuknya telah datang. Yang ketika Allah katakan innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang sudah ditentukan, iblis takut jangan-jangan waktu yang ditentukan itu sekarang, jangan-jangan sekarang ini kebinasaanku, maka dia lari sejauh-jauhnya. Dan ini yang paling tepat, wallahu taala a'lam. Rasa takut yang sama sekali tidak mempengaruhi iman, tidak menunjukkan kalau dia punya iman. Zada Ibn al-Anbari, ditambahkan oleh Ibn al-Anbari rahimahullah, qala akhafu an yakuna al-waqt al-ma'lum alladhi yazulu ma'ahu anzari qad hadara. Yakni kata iblis, aku takut kalau-kalau waktu yang ditentukan tadi akan datang kepadanya, telah hadir sekarang. Fa yaqul adzab, akhirnya datang adab. Fa innahu lamma ayana al malaikata khafa an yakuna waqt al inzar qad inqada. Syaitan ketika melihat malaikat-malaikat dengan mata kepalanya, maka dia khawatir jangan-jangan waktu dia sudah berakhir, waktu tundanya sudah berakhir. Faqala maqala, maka berkatalah iblis dengan apa yang diucapkan, isfaqan ala nafsih, karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.